إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكل مما يليه. باب مكان dari apa yang dekat. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. Hendaknya setiap orang di antara kalian memakan dari apa yang dekat dengannya. Rajulin, kullu rajulin. Ini pelajaran. Pelajaran cara makan untuk anak TK, tapi untuk semua dari beliau alaihissalatu wassalam. Baik. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan, silakan 10 orang lagi, 10 orang lagi, 10 orang lagi. Hagadah. Ini mengharuskan kita untuk tertib dalam mengambil makanan, jangan tergesa-gesa, jangan barakallahu fikum. Sekian orang dulu, karena mungkin kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk sekalian masuk. Intinya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni bismillah. Barakallahu. Dan hendaknya kita makan dari apa yang dekat dengan kita. Semisal satu nampan kan terdapat padanya beberapa makanan, biasanya sama saja. Karena memang karena itu disimpan di atas, barakallahu fikum, nasi, kemudian lauknya, kemudian apanya begitu. Jadi apa yang ada di sini itu juga yang ada di sebelah. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddathani Muhammad ibn Ja'far an Muhammad ibn Amr ibn Khalkhalah ad-Dili an Wahab ibn Kaysan abin Nu'aym عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة وهو ابن أم سلمة. عمر بن أبي سلمة adalah putranya أم سلمة. أم سلمة ini yang nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Salamah telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Yang inilah ketika ini mengilas balik Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, teringat Ummu Salamah dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semua kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa aku dan berikanlah ganti yang lebih baik dari apa yang kau ambil. Pada saat itu Ummu Salamah mengatakan, siapa gerangan yang lebih baik dari Abu Salamah? Meninggal suaminya masih berharap ada seorang laki-laki yang bisa mendampingi hidupnya. Terpikir olehnya bahwa Abu Salamah luar biasa, suami yang begitu dicintai. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamarnya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamarnya. Dan pada asalnya Ummu Salamah sedikit memberi alasan, ya Rasulullah, aku ini punya anak. Dan aku sedikit memiliki kecemburuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala Adapun tanggunganmu itu adalah tanggunganku juga, yakni adanya anak-anak dari Ummu Salamah. Dan semoga Allah SWT menghilangkan kecemburuanmu au bihadal ma'na, sehingganya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tentang pentingnya berdoa setiap musibah menimpa kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat musibah datang, bukan nanti setelah meratap 3 hari 3 malam baru berdoa dengan doa ini. Doa dengan doa ini, barakallahu fikum, dan dicap orang itu sabar ketika dia mengikuti tuntunan ini di awal musibah datang. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru 'inda shadmatil ula. Baik, sesungguhnya sabar itu ketika hantaman pertama musibah itu datang. Anda di situ dilihat. Kalau Anda memang tenang, Anda memang istirja, Anda memang sabar, ya memang Anda sabar. Tapi kalau nanti setelah meraung, meratap 3 hari 3 malam baru mengatakan, "Saya sabar kita." Setelah dia mengeluarkan semua isi dadanya, barakallahu fikum, dia tumpahkan semuanya, wah wah wah wah wah, bla bla bla orang bilang sekarang. Setelah puas dia mengeluarkan semua apa yang dia keluarkan, baru dia mengatakan, "So sabar kita." Wah, ini bukan sabar, ini kalah namanya. Barakallahu fikum. Kalah. Sabar itu ketika awal pertama kali musibah datang. Disitulah letak sabar. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wahwa ibnu Ummi Salamah, zaujin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala akaltu yawman, berkata Umar bin Abi Salamah, suatu hari aku bersama dengan Rasulullah makan satu makan. Faj'altu akulu min nawahis sahbah. Aku pun memakan dari pinggir-pinggir sana, pinggir sini, pojok-pojok nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul mimma yalik. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, makanlah apa-apa yang dekat dengan engkau. Tidak perlu engkau cari sana, cari sini, tidak perlu. Cukup apa yang ada di hadapanmu. Qala rahimahullahu taala, حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة قال سم الله وكل مما يليك. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan bersama bin Abi Salamah. Tadi kisahnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sammillah wa kul mimma yalik." Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah apa yang dekat dari engkau, yakni bismillah, kemudian memakan dengan tangan kanan. Di riwayat yang lain memang jelas wa kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Bismillah. Kemudian barakallahu fikum, makan dengan tangan kanan. Makan apa-apa yang dekat dengan kita. Taib. Makan dengan tangan kanan ini, apakah langsung dengan tangan kita, jari jemari kita, atau memakai sendok mungkin di zaman sekarang ini. Ala kulli hal, barakallahu fikum, harus dengan tangan kanan. Taib. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna. Taib. Fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berkanan-kanan. Taib, ketika wudu, ketika menyisir rambut, taib, ketika memakai alas kaki. Dan di semua keadaan beliau, beliau senantiasa berkanan-kanan, mengambil sesuatu, mengerjakan sesuatu, melangkahkan kaki untuk ke sesuatu, kanan dulu, memakai kanan dulu baru kiri. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian detailnya ajaran kita, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rinci. Barakallahu fikum. Sampai urusan buang air kecil. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza bala ahlukum fala yamassanna dzakarahu biyamini. Kalau salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan dia megang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan jangan dia istinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas bil ina, dan jangan dia bernapas dalam bejana ketika dia minum. Sampai urusan minum, urusan kencing, urusan, subhanallah, begitu sempurnanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran taib Islam ini, sampai perkara detail luar biasa. Ini para ilmuwan belakangan-belakangan baru tahu apa sih hikmah di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini, membolehkan ini. Baik. Contoh saja misalnya. Baik. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing, walagha, walagha itu meminum dengan ujung lidah. Paham barakallahu. Seperti kucing, anjing, harimau, yang semisal dengan ini. Dia minum dengan ujung. Tidak sama seperti kerbau dia, tidak sama seperti sapi, tidak sama seperti unta. Memang mulutnya yang langsung glok, glok, glok, glok, glok, glok. Dia ini tidak. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau ada anjing, barakallahu fikum, menjilati bejana kalian dan minum di bejana kalian, maka fal yurikku. Maka hendaknya dia tumpahkan. Waliyagsilu, waliyagsilhu sab'an tayyib ulahunna biturab. Maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Satu di antaranya atau yang pertamanya adalah dengan tanah. Barakallahu fikum. Kenapa dibedakan dengan apa? Dengan air yang kucing menjilat sama seperti anjing minum. Dari air ya, boleh jadi kita pakai wudu itu air yang habis dijilati kucing. Kucing minum dari bejana situ. Tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kucing itu adalah minat tawafina bainakum. Ini hewan yang senantiasa berada di tengah-tengah kalian. Mungkin ada yang penasaran, apa sih bedanya? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membedakannya? Ternyata setelah diteliti, barakallahu fikum, mungkin mata kasat kita ini tidak bisa melihat apa di balik air liur kedua hewan ini. Setelah diteliti sedemikian rupa, memang luar biasa. Tapi liur anjing memang banyak. Tapi mikroba-mikrobanya, bakteri-bakterinya. Barakallahu fikum. Sementara air liur, ini air liur kucing, enggak. Baik. Hal yang seperti ini barakallahu fikum. Baik. Menjadikan para ilmuwan tertarik dengan Islam ini barakallahu fikum. Dan banyak cendekiawan-cendekiawan yang tertarik ke dalam Islam masuk menyatakan diri sebagai seorang muslim karena keajaiban-keajaiban yang mereka dapati sudah ada dalam Al-Qur'an, sudah ada dalam ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti orang-orang kufar dokter atau bidan. Baik. Ada seorang muslimah yang masuk ke dalamnya. Baik. Ya, ini melahirkan. Setelah melahirkan diberi nasihat agar supaya tidak berhubungan suami istri. Baik. Karena akan terjadi demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Kata muslimah ini, tapi dokter tidak mengatakan itu dalam syariat kita sudah ada. Memang kita dilarang. selama istri ini ketika selesai melahirkan dalam kondisi nifas, dia tidak boleh hubungan suami istri. Terheran-heran sampai sedemikian rincinya syariat kita ini, barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kita kembali ke pelajaran kita, wa illa nanti terlalu jauh kita membahas masalah-masalah seperti ini, wa illa. Baik, keajaiban, mukjizat-mukjizat akan senantiasa terus barakallahu fiikum muncul. Taib, keajaiban-keajaiban yang ada pada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samillah wa kul mimma yalik." Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah apa-apa yang dekat dengan engkau. Taib. Qala rahimahullahu taala, babu man tatabba'a hawalai al-qas'ati ma'a sahibihi idza lam ya'rif minhu karahiyah. Babu man tatabba' hawalai al-qas'ah ma'a sahibihi. Bab siapa yang mencari-cari di sekitar qas'ah, di sekitar nampan bersama dengan temannya, idza lam ya'rif minhu karahiyah, kalau dia tahu barakallahu bikum, kalau temannya ini tidak marah ketika dia melakukannya. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Qutaybatu ibn Sa'id, qala Malik an Ishaq bin Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul inna tayyib khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang khayyat, tukang jahit baju, profesi sebagai tukang jahit. Ya, kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya sama seperti kehidupan masyarakat yang lainnya dengan pekerjaan kesehariannya masing-masing. Ada khayyat, ada najjar, ada laham, ada macam-macam bakal. Taib, profesinya masing-masing. Suatu ketika seorang penjahit ini mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang sengaja dibuatnya. Qala Anas, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Anas, "Aku akhirnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di undangan itu." Para itu yatatabba'u dubba'a min hawalail qas'ah. Baik. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih-milih mencari dubba di sekitar qas'ah, di sekitar nampan. Qala falam azal uhibbu dubba min yawma idzin. Kata Anas, maka mulai dari saat itu aku senang dengan dubba. Apa di situ dubba, no, Bu Yusuf? Ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau cinta, apa yang beliau senangi, kita menyenangi juga, barakallahu fikum. Di sini ada faedah, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Wa fil hadith jawazu akli syarifi ta'ama man dunahu min muhtarifin wa ghairihi wa ijabati da'watihi. bolehnya orang mulia, ini kan Rasulullah SAW orang mulia, labu, taib, sakrahir. Ya semacam labu lah, barakallahu bikum. Bolehnya seorang mulia, yakni kedudukannya lebih tinggi, menerima taib atau memenuhi undangan jamuan makan orang yang lebih bawah derajatnya dari dia. Ada apakah dia orang yang memiliki kerjaan atau tidak? Dan bolehnya makan bersama dengan pembantu. Barakallahu fikum. Anas pembantu, barakallahu fikum, yang senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan budak. Barakallahu fikum. Orang yang berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga babu. Baik. Tapi sengaja-sengaja mereka-mereka berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sya'nis salihin, termasuk kebiasaan orang-orang saleh memuliakan orang-orang saleh. Baik. Di sini juga wa bayanu ma kana fil nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu wal lutfi bi ashabihi wa ta'ahudihim bil maji'i ila manazilihim. Di sini ada keterangan tentang rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lembutnya beliau terhadap sahabat-sahabatnya dan senantiasa mencari tahu kondisi sahabat-sahabatnya dan beliau rela untuk mendatangi rumah-rumah mereka ketika diundang. Wa fihi al-ijabatu ila at-ta'ami walau kana qalila. Baik, bolehnya kita menghadiri jamuan walaupun jamuan itu sederhana. Barakallahu fikum, jamuan sederhana. Enggak mesti, dan kita juga mau mengundang orang enggak perlu harus mewah dan banyak. Baik, enggak perlu harus mewah sekali, harus potong kambing, harus indah, harus itu enggak perlu. Baik. Cukup ya sedikit ya, ini lebih apa istilahnya penyajiannya mungkin atau apa, diajaklah mereka makan. Barakallahu fikum. Terkhusus kalau memang kondisi paceklik, kondisi orang memang lapar. Barakallahu fikum. Zaman-zaman memang orang kesulitan. Baik. Dan ini kita akan rasakan di saat-saat tertentu dalam kehidupan kita. Baik. Seperti misalnya kebanjiran yang seperti yang kita alami, kan demikian. Saudara-saudara kita kebanjiran. Baik. Pada saat itu memang enggak ada yang bisa di susah untuk makan. Ya kan? Kompor terendam, ini beras sudah terendam, enggak ada yang bisa dimasak pada saat itu. Baik. Ya. Alhamdulillah ada orang-orang yang mau berbaik hati, tergerak untuk apa membantu saudara-saudaranya, membagi-bagikan makanan yang siap saji tinggal makan, nasi bungkus dan seterusnya. Masya Allah. Jadi kalau kita mau memberi makan ya diajak, tidak apa-apa, barakallahu fikum. Apalagi kalau pas ada di situ, pas lewat atau baru datang, ayo langsung diajak makan, ayo mari. Taib, silakan makan, ya apa adanya, ala kadarnya. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala babut tayammun fil akli wa ghairihi, bab berkanan-kanan dalam masalah makan dan yang lainnya. Makan ya pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Baik, minum pakai tangan kanan. Yang mengherankan, barakallahu fikum. Baik. Ini gelas aqua. Tahu-tahu memang begitu selesai dipakai dibuang, tidak dicuci lagi. Tetap dia pakai tangan kiri. Ini karena kebiasaan. Baik. Karena kebiasaan mestinya pakai tangan kanan. Alasannya takut kotor. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kau rela mengotori. Baik. Tidak rela mengotori gelas yang tetap dicuci. Kotor atau tidak kotor, tetap dicuci itu gelas. Ya kan? Semua gelas yang habis dipakai di perjamuan, dicuci semua. Kotor tidak kotor dicuci. Kau rela tidak mau mengotori gelas, sementara kau rela mengotori sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah merintahkan engkau untuk meminum dengan tangan kanan. Kau minum dengan tangan kiri dengan alasan mau kotor itu gelas. Karena gelas tetap mau dicuci. Mau kotor atau tidak. Baik. Masya Allah. Ya kalau tidak mau ya cuci dulu tangan. Ya kan gitu. Baru ambil tuh air. Kalau tidak mau gelasnya kotor katanya. Sehingga Anda tetap meminum dengan tangan kanan. Taib qala Umar bin Abi Salamah qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam kul bi yaminik. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, minumlah, makanlah dengan tangan kananmu. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Ash'ath an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa kana qala bi wasitatin qabla hadha fi sya'nihi kullihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna, kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka senang untuk berkanan-kanan, mastata'a fi tahurihi, apa yang beliau mampu dari masalah tahur, bersucinya beliau kanan dulu, wa tana'ulihi memakai sendal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai baju, memakai celana. Paham barakallahu. Dengan tangan kanan atau kaki kanan, wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Tarajjul yakni menyisir sebelah kanan dulu. Wa kana qala bi wasitatin qabla hadha. Di riwayat yang lain dengan wasitah sebelum ini, fi sya'nihi kullihi, di semua sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya dengan kanan. Baik. Qala rahimahullahu taala babu man akal hatta syabi'. Bab siapa yang makan sampai kenyang. Barakallahu bikum. Kita ingatkan, makan yang membuat sehat itu adalah makan yang cukup, tidak kurang, tidak lebih. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu supaya kita tidak kekurangan. Minum supaya tidak kekurangan, tidak dehidrasi. Wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Barakallahu fikum. Karena kapan berlebihan akan juga mengundang penyakit. Sebagaimana makanan kurang akan mengundang masalah, demikian juga kalau kelebihan makanan akan mengundang masalah. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul qala Abu Talha li Ummi Sulaim laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifa. Berkata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, ingat baik-baik, ini bukan Ummu Salamah, ini Ummu Sulaim. Paham? Baik. Berkata Ummu Sulaim, baik, Berkata Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim, laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu bihil ju'. Aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lemah. Tapi aku tahu bahwa beliau itu lagi kondisi lapar. Fahal indakini syai, adakah engkau memiliki sesuatu? Fa akhrajat aqrasan min sya'ir. Kemudian sang istri pun mengeluarkan sedikit dari gandum. Tsumma akhrajat khimaran laha falaffatil khubza bi ba'dih. Kemudian sang istri mengeluarkan kain yang biasa dijadikan kerudung. Kemudian digulung roti itu tadi, barakallahu fikum, kirsan. Kirs itu lempengan. Lempengan biasanya roti, tapi lempengan bulat biasanya atau manjang, biasa roti-roti yang dibakar begitu, barakallahu fikum, memang dijadikan untuk makan. Tapi digulung. Tapi sumadasathu tahta hubi waradatni bi ba'dih. Thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah azan, barakallahu. Kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut besok باذن الله. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Antas sabaqulik.